meja terjatuh di dalam arungi perjalanan. Pada kelam hari aku pun bersujud nikmati semuanya tanpa tanya. Namun jarak masihlah amat jauh. Batinku terapung, bosanku melangkah. Engkau tetap saja tak bergeming. Otakku berderak, lontarkan kecewa, tak mau percaya yang kau janjikan. Pada waktu detak jantung semakin melemah, di mana sanggup memberi rasa damai. Di mana belaimu yang hangatkan nadiku yang beku. Bagiku.